Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwani fillah a'azzani Allahu wa iyyakum, masih kita berbicara tentang asbab allati tahsulu biha ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, sebab-sebab yang bisa terhasil ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, yarhamukallah, pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kemarin telah dijelaskan, yaitu dengan an-nazar wa tafakkur fi makhluqatillahi azza wa jal, yaitu dengan melihat, menghayati dan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di alam semesta ini, yaitu atau dengan istilah lain an-nazar ilal ayat al-kauniyah, melihat kepada ayat-ayat Allah yang kauniyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang kedua, sebab kedua yang dengannya kita bisa mengenal Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan an-nazar wa tafakkur ila ayatillahi asy-syar'iyyah, dengan melihat, mempelajari, merenungkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang syar'iyah, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebab yang ketiga yang dengannya kita bisa mengenal Rabb kita Allahu Tabaraka wa Ta'ala, kata syarih rahimahullah, wa minha ma yulqillahu azza wa jal fi qalbil mu'mini min ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab yang dengannya kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang Allah karuniakan ke dalam kalbu seorang mukmin dari ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, ilmu yang dengannya hamba bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu tentang asma'ullahi al-husna wa sifatihi al-ula, ilmu tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ketika seorang hamba mukmin memiliki ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka ini adalah min a'zamil asbab, termasuk sebab yang paling bisa menjadikan seorang hamba mengenal Rabb-nya dengan pengetahuan yang hak. Hatta ka'annahu yara rabbahu ra'yal 'ain, hingga ketika seorang hamba sudah memiliki ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, bisa seorang hamba itu seakan-akan melihat Rabb-nya dengan matanya seolah-olah ya, seakan-akan seorang hamba bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan kedua matanya ya, dengan penglihatan kedua matanya. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam hina sa'alahu Jibril, berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika Jibril bertanya kepada beliau, mal ihsan, apa itu al ihsan? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kannaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Engkau melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua matamu. Seolah-olah demikian. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau yang tadi adalah maqamul musyahadah, dan ini arfa'ul maqamah, kedudukan yang tertinggi dari ihsan, yaitu maqamul musyahadah, seolah-olah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Dan tentunya hal ini tidak bisa terjadi begitu saja, harus didasari dengan ilmu yang sahih, al-mabni 'alal adillah asy-syar'iyyah min al-Qur'an was-sunnah. Harus memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Ilmu tentang nama-nama Allah bukan tidak cukup, ya, hanya dengan menghafalnya saja, namun juga memahami maknanya. Apa itu makna Ar-Razzaq? Apa itu Al-Jabbar maknanya? Apa athar dari nama-nama Allah tersebut kepada makhluknya? Demikian, ya, pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini disebut dengan maqamul muraqabah. Lebih rendah daripada yang sebelumnya. Kalau yang tadi maqamul musyahadah, kalau yang berikutnya ini maqamul muraqabah. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak bisa melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu dan mengawasimu. Hadis sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Qala syarih rahimahullahu taala qauluhu wa dinahu, ya, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu. Qala ay ma'rifatul asli tsani, yaitu pengetahuan pondasi atau landasan pokok dalam agama ini yang kedua. Wa huwa dinuhu alladhi kallafa al-'amala bi wa ma tadammanahu min al-hikmati wa rahmati wa masalihil khalqi. Pengetahuan tentang pondasi atau landasan pokok yang kedua, yaitu pengetahuan tentang agamanya. Wa huwa dinahu, dhamir ha di sini, dinahu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dinahu ay dinu, wa huwa dinuhu ay dinullah, yang mana kallafal amala bihi, Allah membebankan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya dari jin dan manusia untuk mengamalkan agama tersebut, berpegang teguh dengan din tersebut. Wa ma tadammanahu minal hikmah, dan yang terkandung di dalam agama tersebut berupa hikmah, ya, war rahmah, dan kasih sayang. Karena sungguhnya agama Allah ini Allah turunkan kepada hambanya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu atau kami mengutusmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus dengan membawa syariat Islam ini sebagai bentuk rahmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada semesta alam. Wa masalihil khalqi, dan yang terkandung di dalam agama tersebut berupa maslahat-maslahat para hamba. Wa dar'ul mafasidi anha, wa dar'ul mafasidi anha, dan untuk mencegah atau menolak mafsadat. Wa dinul Islam man ta'ammalahu haqqat ta'ammuli ta'ammulan mabniyan 'alal kitabi was sunnati arafa annahu dinul haqq. Dan agama Islam ini barang siapa yang mau mempelajarinya, memperhatikannya dengan seksama, ya, merenungkannya dengan, ya, dan mempelajarinya dengan sebenar-benarnya, mempelajarinya dengan dibangun di atas Alkitab wa Sunnah, maka dia akan pasti akan mengetahui bahwasanya agama Islam ini adalah dinul haq, agama yang benar. Tidak ada agama selain Islam yang bisa menyamai Islam di dalam syariat-syariatnya yang mengedepankan masalihil ibad, mengedepankan maslahat-maslahat untuk hamba dan untuk mencegah mafsadat darinya. Wa annahu ad-din alladhi la taqumu masalihul khalqi illa bih. Dan dia pasti akan tahu bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang tidak bisa maslahat-maslahat hamba itu tegak kecuali dengan agama tersebut. Wala yambaghi an naqisa al-islama bima 'alaihi al-muslimuna al-yawm. Kemudian beliau beralih ke pembahasan yang lain, dan tidak bisa, tidak sepantasnya dan tidak selayaknya untuk kita menilai Islam, menyimpulkan Islam itu seperti ini, ya, dengan hanya melihat pada kondisi kaum muslimin yang ada di zaman ini. Ya. Tidak bisa kita menyimpulkan Islam itu demikian dan demikian, atau menilai Islam hanya sebatas melihat pada kondisi kaum muslimin yang ada di zaman ini. Kenapa? Kata beliau, fa innal muslimina qad farratu fi asya' katsirah. Karena kaum muslimin di zaman ini terkhusus telah melakukan at-tafrid, ya, bermudah-mudahan menyepelekan di dalam syariat ini pada banyak permasalahan, fi asya' katsirah, ya, pada banyak permasalahan dalam syariat Islam ini banyak kaum muslimin di zaman ini yang menyepelekannya atau bermudah-mudahan. Sebagian syariat Islam tidak diamalkan, sunnah ditinggalkan, dan al-jahl tersebar, ya, di tengah-tengah umat. Umat lebih mengedepankan, kebanyakan kaum muslimun hadanallahu wa iyyahum lebih mengedepankan dan memprioritaskan dunia daripada agamanya. Ya. Wartakabu mahadhira azimah, dan banyak di antara mereka yang melakukan mahadhir, larangan-larangan di dalam syariat ini yang besar, yang berbahaya, tersebar bid'ah, ya, dan berbagai penyimpangan-penyimpangan di dalam amalan-amalan mereka. Hatta ka'anna al-'aish bainahum fi ba'dil biladil islamiyah ya'ishu fi jawi ghairi islamiyin. Sampai-sampai jika ada orang yang hidup di tengah-tengah mereka di sebagian bilad islamiyah, di sebagian negara muslim, ya, seolah-olah dia tinggal hidup di lingkungan yang bukan lingkungan Islam. Ya. Karena apa? Jauhnya kaum muslimun dari ilmu. Jauhnya kaum muslimun dari sunnah. Sehingga seolah-olah yang hidup di tengah-tengah mereka seolah-olah tidak tinggal di lingkungan yang islami. Ya. Karena jauhnya mereka dari bimbingan Islam dan sunnah. Fanasallallahu ta'ala ayyuffiqana jami'an wa ayyarzuqana wal muslimin jami'an at-tamassuk bidinil Islam al-haq wa tamassuk bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa dinul Islami bihamdillah ta'ala, adapun agama Islam itu sendiri, ya, walhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah ta'ala, mutadamminun li jami'il masalihil lati tadammanathal adyan as-sabiqah, telah mencakup, ya, dan meliputi seluruh jenis maslahat yang dimiliki oleh agama-agama sebelumnya, yaitu syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, ya, kepada Musa alaihissalam, kepada Isa dan yang lainnya dari kalangan anbiya war rusul. Maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam dan syariat yang dibawanya telah mengandung dan mencakup serta meliputi seluruh maslahat yang dikandung pada agama-agama sebelumnya. Mutamayyizun 'alayha bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memiliki keistimewaan, ya. Memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama-agama atau syariat-syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yaitu apa? Agama Islam ini yang beliau bawa ini salihan, cocok dan sesuai untuk diterapkan di setiap zaman, di setiap tempat dan oleh siapapun. Atau dengan kata lain, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini diterapkan cocok dan sesuai untuk diterapkan kapanpun, dimanapun dan siapapun. Seperti itu. Ya. Wa ma'na kaunihi salihan, berbeda dengan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Misalnya syariat Nabi Musa atau Nabi Isa diturunkan, Allah turunkan untuk kaum Bani Israel dan juga nabi-nabi yang lainnya. Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada kaum Madian. Nabi yang lain diutus untuk umat yang khusus, ya. Berbeda dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau diutus untuk seluruh umat, seluruh suku dan seluruh jenis manusia. Tidak terkhusus bagi bangsa Arab saja, ya. Tapi agama yang beliau bawa, syariat yang beliau bawa, cocok diterapkan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Wa ma'na kaunihi salihan li kulli zamanin wa makanin wa ummah, maknanya bahwasanya Islam ini diterapkan, cocok dan sesuai diterapkan kapanpun, dimanapun dan siapapun. Anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati fi ayyi zamanin aw makanin. Maksudnya adalah jika kita mau berpegang teguh dengan agama Islam ini, tidaklah akan, ya, barang siapa yang mau berpegang teguh dengan agama Islam ini, maka tidak akan maslahat ummah tidak akan terbengkalai. Karena apa? Karena agama Islam ini adalah diturunkan Allah untuk tahqiqul masalih, untuk, ya, menghasilkan maslahat-maslahat untuk ummah dan untuk mencegah umat dari berbagai kemudaratan, ya. Sehingga agama ini jika kita mau berpegang teguh dengannya, maslahat ummah tidak akan terbengkalai. Fi ayyi zamanin, kapanpun itu, au makanin, dan dimanapun itu. Bal huwa salahuha, bahkan agama Islam ini adalah maslahat bagi umat itu sendiri. Walaisa ma'nahu annahu khadi'un li kulli zamanin wa makanin wa ummah. Ya, dan maknanya bukan berarti syariat Islam ini harus menyesuaikan zaman tertentu, ya, atau tempat tertentu. Bahkan sebaliknya, zaman dan tempat itulah yang menyesuaikan syariat Islam dan menyesuaikan umat, umat menyesuaikan kepada syariat Islam. Nah, jadi Islam itu adalah agama yang universal, tidak terkhusus untuk daerah tertentu, zaman tertentu, atau tempat tertentu. Islam bukan hanya agama yang cocok diterapkan oleh bangsa Arab. Adapun di Indonesia harus dimodifikasi katanya, harus disesuaikan dengan budaya Indonesia. Tidak demikian. Yang akhir-akhir ini marak dipromosikan istilah baru, yaitu Islam Nusantara katanya. Islam yang kata pencetusnya atau yang mempeloporinya, katanya Islam Nusantara ini adalah Islam yang disesuaikan dengan budaya Nusantara. Yang intinya kalau dipelajari dan didalami, makna yang mereka maukan adalah menjauhkan Islam dari asalnya, dari pondasinya, ya. Bahkan mencabut Islam itu dari akarnya. Ini yang mereka maukan, ya. Yang benar, Islam itu adalah agama yang universal, yang sudah sempurna, syamil kamil, yang sudah mencakup, lengkap dan sempurna, cocok diterapkan di setiap tempat, di setiap zaman, cocok diterapkan siapapun, baik itu bangsa Arab maupun bangsa yang lain, dan tidak perlu lagi untuk dimodifikasi, ya, karena Islam adalah agama yang universal, yang lengkap dan sempurna. Fadinul Islami ya'muru bi kulli amalin salihin wa yanha an kulli amalin sayyi'in. Maka agama Islam ini adalah agama yang memerintahkan kepada setiap amalan yang saleh, amalan yang baik, dan melarang dari setiap amalan yang jelek. Fahuwa ya'muru bi kulli khuluqin fadil. Agama ini, agama Islam ini memerintahkan kepada setiap akhlak yang mulia. Wa yanha an kulli khuluqin safil, dan melarang para penganutnya dari setiap akhlak, tingkah laku yang rendah, akhlak yang rendah, ya. Inilah keistimewaan dari agama Islam yang wajib diketahui dan dipahami oleh setiap mukmin dan muslim. Qauluhu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza huwal aslu tsalits. Inilah pondasi atau landasan pokok yang ketiga. Wa huwa ma'rifatul insani nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu pengetahuan seorang hamba terhadap nabinya, yaitu nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa tahsul bidirasati hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ma'rifah, pengetahuan tentang nabi, tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu bisa terhasilkan dengan mempelajari kehidupan beliau. Salawatu wa salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa makana alaihi minal ibadah, dan mempelajari bagaimana tata cara beliau beribadah. Wal akhlaq, ya, bagaimana ibadah beliau, bagaimana hirsnya beliau, semangatnya beliau di dalam beribadah, ya. Wal akhlaq, dan bagaimana akhlak beliau yang mulia, akhlak kepada keluarganya, akhlak kepada saudara-saudaranya, akhlak kepada para sahabatnya, akhlak kepada anak-anak, akhlak kepada istri, dan sebagainya. Bisa kita miliki pengetahuan yang seperti ini dengan mempelajari. Mempelajari sirah beliau. Wad da'watu ilallahi azza wa jal. Bagaimana beliau berdakwah. Bagaimana metode beliau berdakwah. Dan bagaimana hikmah beliau di dalam berdakwah. Apa metode beliau dalam berdakwah? Apa yang beliau prioritaskan di dalam dakwah ilallah? Apakah beliau mengedepankan kekuasaan atau yang semisalnya? Ternyata tidak. Dakwah beliau adalah dakwah yang memprioritaskan tauhid. Beliau mulai dakwah beliau dengan tauhid. Demikian. Wal jihadi fi sabilihi, juga mempelajari bagaimana jihad-jihad yang beliau amalkan. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wa ghairi dzalika min jawanib hayatihi alaihi salatu wassalam, dan sisi-sisi kehidupan beliau yang lainnya. Wa li hadza yanbaghi li kulli insanin yuridu an yazdada ma'rifatu binabi ma'rifatun binabihi ma'rifatan ay yazdada ayyazdada ma'rifah binabihi wa imanan bihi ayyutali' min siratihi ma tayassara fi harbihi wa silmihi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan selayaknya bagi setiap hamba yang menginginkan tambahan pengetahuan tentang nabinya dan untuk menambah iman kepada nabinya, untuk memutala'ah, mempelajari, membaca dan mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang sirah hidup beliau, perjalanan hidup beliau, baik dalam kondisi ketika beliau berperang maupun ketika beliau dalam keadaan silm, dalam keadaan tidak berperang. Wa syiddatihi wa rakhaihi, dalam keadaan beliau berada di dalam tekanan. Bagaimana musibah-musibah yang menimpa beliau bersama para sahabatnya. Bagaimana tekanan-tekanan kaum musyrikin ketika itu kepada beliau dan para sahabatnya. Warakha'i, dan juga ketika beliau sudah diberikan Allah, dikaruniakan Allah berupa kelapangan, Allah bukakan bagi beliau kemenangan, Fathu Mekah dan sebagainya. Wa jami' ahwalihi, dan juga di seluruh sisi kehidupan beliau. Nas'alullaha azza wa jal ayyaj'alana minal muttabi'ina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Maka kita memohon kepada Allah azza wa jal untuk menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam batinan wa zahiran. Batin dan secara batin dan zahir. Wa ayyatawaffana 'ala dhalika innahu waliyyuhu wal qadiru 'alaihi, dan mewafatkan kita di atas itu, di atas ittiba' kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mampu untuk itu semua. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita bagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.